Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini, walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat as-suluk ala sunnah. Nikmat kita di tunjuki oleh Allah jalan salaf, jalannya para sahabat, para tabi'in wa tabi'u tabi'in. Nikmat-nikmat tersebut, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, semuanya tidak bisa dibandingkan dengan ad-dunya wa ma fiha. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita semuanya untuk bisa bersyukur dengan syukur yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, na'am, insyaallah ta'ala kita akan memanfaatkan waktu untuk sedikit membahas tentang akidah fasidah, akidah yang rusak dari kaum Syiah, kaum Rafidhah. Barangkali di beberapa majelis kita akan membahas masalah ini, mengenal sebuah kelompok yang sesat, bahkan agama yang menyimpang. Agama Rafidhah, Syiah Rafidhah, yang ini merupakan kemungkaran, bahkan termasuk di antara kemungkaran-kemungkaran yang besar muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Dan kita memiliki kewajiban untuk merubah kemungkaran semampu kita. Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman. Rasul alaihi salatu wassalam, as-sadiqul masduq, bersabda, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadih, hendaknya dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau dia tidak bisa, fa bilisanih, maka hendaknya dia merubah kemungkaran dengan lisannya. fa'illam yastati' fabi qalbihi, jika dia tidak mampu maka dengan hatinya dia ingkari. Wadhalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Dan tidak diragukan bahwasanya di hadapan kita ada kemungkaran, bahkan termasuk dari kemungkaran yang sangat besar, ya, yaitu fitnatus syiah, fitnah kaum syiah, rafidhah, sebagai kelompok yang merusak akidah kaum muslimin, merusak ibadah kaum muslimin, merusak keyakinan kaum muslimin. Ya. Taib. Dan mereka, kaum syiah ini, adalah kaum yang militan, berusaha untuk menyebarkan kesesatannya. Dimanapun mereka berada, ya, dimanapun mereka ya, mungkin untuk berinteraksi dengan manusia, mereka berusaha untuk ya, menyebarkan fitnah itu. Fitnah mana? Syiah, Rafidhah. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kalau saja mereka tidak menamakan Islam, mungkin urusannya lebih ringan. Namun mereka itu adalah kaum yang mengatakan kami ini muslimin. Ya. Ya. Dan bahkan ada di antara mereka atau orang-orang yang terpengaruh dengan mereka yang mengatakan Syiah itu ibarat madhab empat. Ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, satu lagi madhab apa? Hambali. Mereka katakan kami ini madhab yang kelima. Jadi perbedaan yang ada dengan kaum muslimin hanya masalah-masalah furu', masalah-masalah fikih saja. Nah, itu disebarkan di tengah kaum muslimin. Jadi kami ini sama dengan kalian, kami ini muslimin. Ya. Kami ini adalah mazhab yang kelima dari empat mazhab yang terkenal di tengah kaum muslimin. Madhab Syiah. Nah, dan tentu saja ucapan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah memiliki pengaruh. Iya. Yeah. Karena orang menganggap remeh, oh iya. Yeah. Sama juga kok. Iya. Yeah. Sama saja orang Syiah itu dengan kita. Yeah. Mereka sholat ya sholat, hadap kiblat, hadap kiblat. Mereka berangkat haji, berangkat juga ke Mekah. Ya, perbedaannya hanya perbedaan masalah furu' fikih. Tetapi ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, sesungguhnya ya bukan seperti itu keadaannya. Tetapi khilaf yang ada di antara ahlus sunnati wal jamaah dan mereka orang-orang Syiah Rafidhah adalah perbedaan dalam perkara-perkara pokok. Perbedaan-perbedaan dalam masalah usul, perbedaan-perbedaan dalam masalah akidah, bahkan ya dasar-dasar akidah Islam. Naam. Taib. Di mana apa yang mereka yakini itu adalah perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Mukhrijun minal millah. Jadi keyakinan-keyakinan mereka kalau dilihat satu persatu itu adalah keyakinan-keyakinan yang menjadikan seorang keluar dari agama apa? Islam. Jadi khilaf yang ada antara ahlus sunnati wal jamaah dengan orang-orang Syiah bukan khilaf seperti khilafnya madhab Syafi'i dan madhab Hambali, ya, dalam masalah fikih. memakai kunut atau tidak memakai kunut. Ya, bukan permasalahannya adalah menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud atau tidak menggerakkan jari telunjuk. Bukan itu khilaf yang ada, tetapi khilaf yang ada antara ahli sunnati wal jamaah dengan orang-orang syiah adalah khilaf dalam masalah apa? Pokok, dalam masalah akidah. Nah, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan insyaallah ta'ala kita akan membahas pada beberapa majelis kita, ya, untuk menyebutkan beberapa penyimpangan-penyimpangan yang ada pada orang-orang Syiah, Rafidhah. Nah, baik, sebenarnya kita ingin membaca bukunya Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, Syarah Kitabul Fitan dari Sahihul Bukhari. Namun belum dimudahkan untuk kita menghadirkan buku tersebut. Ya, semoga pada kesempatan yang akan datang setelah kita menyelesaikan pembahasan ini, insyaallah, ya, kita akan membaca kitab tersebut. Syarah Kitabul Fitan min Sahihil Bukhari li Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali. Nah, baik, kita bahas dulu pembahasan kita ini, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, ya, baik, yang mulai mereka ini, ya, muncul di tengah-tengah kaum muslimin, ya, sesungguhnya adalah fitnah yang sangat besar. Fitnah yang sangat besar. Ya. Karena telah kita sebutkan tadi, ya, bahwasanya keyakinan mereka, akidah mereka adalah akidah yang, ya, menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita wajib untuk menilai sebuah keyakinan dengan kita mengembalikan kepada Al-Quran was Sunnah. Ini penting. Nanti akan kita sebutkan keyakinan mereka. Dan juga keyakinan mereka itu menyelisihi ayat, menyelisihi hadis. Karena kewajiban kita di saat terjadi khilaf adalah mengembalikan kepada Alkitab dan mada Sunnah dengan pemahaman Salafun As-Saleh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa kitabullah wa sunnatu nabiyhi. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Jadi selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, ada keyakinan, coba lihat apakah keyakinan itu sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah atau tidak. Kalau tidak, yang kita pegang adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau ada sebuah amalan, dilihat amalan itu sesuai dengan Al-Kitab was Sunnah atau tidak. Lihat Al-Kitab was Sunnah. Kalau ternyata, ya, sesuai dengan Al-Kitab was Sunnah, kita ambil, kita pegang. Kalau tidak, kita buang. Yani selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, ya, Kitabillah, Kitab Allah, wa sunnati nabiyihi, dan sunnah nabinya, maka seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, lan tadillu, kalian tidak akan sesat. Naam. Dan adanya kelompok-kelompok yang sesat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, itu sudah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam jauh-jauh hari sebelum Rasul wafat. Beliau mengatakan, sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Umat ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan terpecah menjadi 73 golongan, kata beliau. Kulluha finnar, semuanya di dalam neraka. Illa millatan wahidah, kecuali satu saja. Nah, yang satu itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya, mahiya ya Rasulullah, siapa dia, kelompok yang mana ya Rasulullah, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, hiya ma ana alaihi wa ashabi. Hiya, ta'ifah tersebut, firqah yang selamat tersebut, ya, yang ada di dalam jannah, ya, yang mendapatkan keselamatan, ta'ifah al-mansurah adalah ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku ada di atasnya dan sahabat-sahabatku. Ya. Berarti di sini wajib untuk kita mengembalikan setiap khilaf, perselisihan yang terjadi kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman as-sahabat. Iya. Wabillahi taufiq. Sehingga ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah, ketika kita dihadapkan dengan kesesatan orang-orang Syiah, kesesatan orang-orang Rafidhah, kita tidak boleh tinggal diam. Karena ada kemungkaran di hadapan kita, dan kita sudah mendengar tadi apa kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Fal yughayyirhu biyadih." Rubah dengan tangannya. Kalau tidak dengan tangannya, maka dengan apa? Lisannya. Bagaimana cara merubah? Ya. Merubah kemungkaran itu dirujuk dengan kembali kepada apa? Alkitab was sunnah. Sehingga kita bisa mengerti, oh ini salah, ini benar. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Sekarang kita akan masuk kepada beberapa, ya, kesesatan yang ada pada orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah. Kesesatan yang pertama dan ini yang paling mendasar, ya, mereka memiliki akidah asyirik billahi azza wajal. Jadi agama mereka itu dibangun di atas asyirku billah. Ini yang paling penting, ikhwan. Jadi tidak bisa disamakan bahwasanya mereka itu orang-orang Syiah seperti ahlu sunnah. Atau dengan seenaknya mereka mengatakan kami ini mazhab yang kelima. Ya. Setelah madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Syi'i. Tidak bisa mereka mengatakan, kami ini madhab yang kelima. Bagaimana kalian mengatakan kalian madhab yang kelima, sementara kalian agamanya berbeda. Akidah kalian adalah akidah yang dibangun di atas apa? Asyirk billah. Azza wa jalla. Syirik kepada Allah. Itulah Syiah, Rafidhah. Taib. Di antara yang tertulis dalam buku mereka adalah apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Kailani. Ini orang Syiah, Rafidhah, ikhwan. Di dalam kitabnya Usulul Kafi. Ini bukunya Rafidhah, Usulul Kafi. Dan sangat disayangkan buku ini sudah diterjemahkan. Wa yunsyar. Ya. Disebarkan. Nah, ini menunjukkan mereka bergerak. Menunjukkan mereka berbuat. Menunjukkan mereka ini tidak berhenti. Maka sudah seharusnya ahlus sunnah juga bergerak. Ya. Tulis, bantah. Tulis, sebarkan. Tentunya ala ilmin. Di atas ilmu. Nah. Jadi keyakinan mereka ini, keyakinan yang sesat, yang kita katakan itu adalah kesesatan, bukan, ya, dari atau bukan semata-mata tuduhan, tapi terbukti memang dalam buku-buku mereka. Berkata Muhammad bin Ya'qub Al-Kailani fi Usulil Kafi, dalam kitabnya Usulul Kafi, ya. Baik. Ini orang Syiah loh, ya, jangan antum tulis ini Syekh, ya. Orang Syiah ini. Orang Syiah Rafidhah Al-Kailani. Dia mengatakan ada salah satu bab dengan judul Babun Annal Ardha Kullaha Lil Imam. Ini judul bab. Judulnya saja sudah kelihatan. Annal Ardha Kullaha, bumi itu semuanya lil imam, milik siapa? Imam. Imam-imam mereka. Nah. Taib. Disebutkan di sini riwayat An Abi Abdullah alaihi salam qala anna ad-dunya wal akhirah lil imam yad'uha haitsu yasha wa yadfa'uha ila man yasha jaizun lahu min Allah. Diriwayatkan dari Abu Abdullah alaihi salam, Dia mengatakan anna dunia wal akhirat, dunia dan akhirat lil imam, semuanya adalah miliknya imam. Yadauha haitsu yasha, terserah bagi imam mau meletakkan di mana. Ya. Wa yadfa'uha ila man yasha, akan diberikan kepada siapa. Jadi dunia dan akhirat miliknya imam. Kalau imam mengatakan surga untuk kamu, surga untuk kamu. Ya. Kalau imam mengatakan kamu neraka, kamu neraka. Ya. Dunia dan akhirat itu punyanya siapa? Imam. Ya subhanallah. Rasul saja tidak bisa diminta surga. Tidak bisa Rasulullah SAW menjamin. Kecuali dengan jaminan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada orang yang paling terdekat. Kerabat beliau termasuk putri beliau. Fatimah. Apa kata Nabi SAW kepada Fatimah? Ya Fatimah. Binta Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Salini ma syi'ti min mali. La ughni anki min Allahi syai'a. Kata Nabi SAW kepada Fatimah. Wahai Fatimah. Putriku, kalau kamu mau minta hartaku, silahkan kamu minta sesukamu. Karena harta Rasul bisa memberi, Rasul punya harta. Kalau kamu lihat saya punya harta, salini masyidi min mali. Mintalah sesukamu kepadaku dari hartaku. Tetapi dalam urusan akhirat, la uhni anki minallahi syai'ah. Saya tidak bisa membantu apa-apa. Saya tidak bisa menjamin engkau, wahai Fatimah. Seorang harus berbuat, seorang harus beriman kepada Allah. Seorang harus mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Seorang harus beramal saleh. Tidak ada faedahnya seorang itu dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam nasaban dari sisi nasab sementara dia tidak beriman kepada Allah azza wajalla. Tidak ada faedah. Seperti Abu Lahab, Abu Thalib, ya, paman-paman Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada faedahnya kedekatan nasab dengan siapa? Nabi. Naam. Ketika ada seorang sahabat mengambilkan air wudu untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi mengatakan, kamu mau minta apa? Yani beliau ingin membalas. Ya. Kalau sahabat ini minta pakaianmu ya Rasulullah, mesti akan dikasih. Ya. Kalau misalnya minta ya Rasulullah, saya minta kudamu, mesti dikasih. Tidak pernah Rasulullah SAW, ya, diminta dari harta beliau kemudian ditolak. Tidak pernah. Nah, Rasul ingin membalas kebaikan orang ini. Ketika orang ini mengambilkan apa? Ya, air wudu. Ternyata orang ini mengatakan, ya, saya kepingin dekat dengan engkau di jannah. Ya, meminta sesuatu yang Nabi tidak bisa. Jadi, tentunya yang difahami adalah minta didoakan. Makanya Nabi pun tidak memberi. Yang beliau tidak mampu. Ya. Beliau hanya mengatakan, bantu doaku. Ya. Bikas rotis sujud. Dengan kamu banyak apa? Sujud. Kamu berbuat. Kamu berbuat. Saya doakan kamu. Saya bisa memenuhi apa yang kamu minta. Ini doa. Saya akan doakan. Tetapi bantu saya. Bikas rotis mada? Sujud. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, ya, imam-imam mereka memiliki kelebihan seperti ini. Dunia dan akhirat milik mereka. Milik para imam. Ya. Taib. Yada'uha haitsu yasha wa yadfa'uha ila man yasha. Diberikan untuk siapapun yang dikehendaki. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Coba perhatikan ibarah ini. Kalimat kailani ini di dalam apa? Usulul kafi. Betapa menyelisihinya firman-firman Allah yang sangat banyak. Ya. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kerajaan itu siapa yang memiliki? Yang memiliki Allah di tangannya. Tabarakalladzi, maha suci Allah, zat yang biyadihil mulk. Di tangannya lah kerajaan, langit, bumi, di tangan Allah. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah juga berfirman, ya, tadi surat Al-Mulk, di dalam surah Al-Hadid, Allah mengatakan, lahu mulkus samawati wal arud, milik Allah lah, mulk kerajaan langit-langit dan bumi, milik Allah. Ya subhanallah, sementara mereka mengatakan langit dan bumi, ya, bahkan dunia dan akhirat miliknya siapa? Imam. Ini syahadah apa ini? Asyirku billah, syirik yang wadih, syirik yang jelas. Nah, bahkan syirik dalam rububiyah yang seperti ini. A'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini ada dalam buku itu Al-Kafi yang sekarang diterjemahkan. Dan dijual. Na'udzubillah. Akidah ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tentunya ya akidah yang batilah. Di antara kesyirikan yang ada dan diucapkan oleh mereka. Na'am. Kemudian contoh yang lain, yang ini juga syirik. Di dalam buku mereka yang berjudul Rijalu Kissi. Ini bukunya mereka, Rijal Kissi. Nah. Qala Aliun, berkata Ali bin Abi Thalib. Ali ini salah satu imam mereka. Bizamihim. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau tidak riwa, tentunya, ikhwan. Tapi demikianlah orang-orang Syiah, ya, berlindung di belakang nama Ahlul Bait. Ya, mereka ingin menyembunyikan kekufuran dengan tameng apa? Ahlul Bait. Mereka juga ingin leluasa mencela para sahabat, mengkafirkan para sahabat dengan tameng Ahlul Bait. Semuanya Ahlul Bait itu dijadikan oleh mereka sebagai tameng. Subhanallah, hakikatnya mereka menghinakan Ahlul Bait dan tidak memuliakan Ahlul Bait. Di dalam buku Rijalu Kissi ditulis Ali mengatakan, "Anal awwalu wa anal akhiru wa anal zahiru wa anal batin wa ana warithul ard." A'udzubillah. Ya subhanallah. Mengerikan ucapan ini. Dinisbatkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali mengatakan, anal awwal. Saya ini al awwal. Al awwal yakni yang tidak didahului oleh siapapun. Dan ini adalah namanya siapa? Allah. Dan sifat awaliyah itu hanya milik siapa? Allah. Tapi dikatakan di sini, dinisbatkan di sini, ya, dalam buku mereka, ini bukan tuduhan, tertulis dalam buku mereka. Mereka mengatakan, bahwasanya Ali berkata, anal awwalu wa anal akhiru wa anal zahiru wa anal batinu wa ana warithul ardi. Dan akidah ini tentunya ikhwatil kiram adalah akidah kufur billahi azza wa jal. Kufur ini ikhwan. Naam. Bukankah Allah berfirman dalam surah Al-Hadid, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Yang seperti itu adalah Allah. Bukan Ali bin Abi Thalib, bukan Imam Ali bin Abi Thalib bizamihim. Naam. Huwa al-awwalu wal akhiru. Dia Allah Subhanahu wa taala, lah al-awwalu, al-awwal yani alladhi laisa qablahu syai'. Yang tidak dia dahului oleh siapapun. Dia memiliki sifat awwaliyah. Wal akhiru, dialah al akhir, yakni yang kekal selama-lamanya. Semua makhluk ya, faniyah. Binasa. Dan kalau ada makhluk yang kekal, ya karena dikekalkan oleh Allah seperti al jannah wan nar. Seperti itu. Nah, penduduk jannah kekal abadi. Penduduk neraka juga kekal. Kekekalan mereka itu bukan kekekalan yang mustaqillah yang sendiri. Tetapi Allah mengekalkan mereka. Adapun yang memiliki sifat al-akhiriyah dan memiliki nama al-akhir hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Huwal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin. Naam. Kemudian dalam ayat yang lain dari surah Al-Hadid Allah mengatakan, walillahi mirasus samawati wal ard. Jadi ini menyelisihi lagi ucapan firman Allah dalam Al-Quran. Karena Ali mengatakan ana warisul ard, saya yang ya warisul ard, mewarisi ard, yang memiliki ard. Ya, padahal milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, coba renungkan ini semuanya. Dua contoh akidah syirik mereka. Coba renungkan bagaimana mereka, orang-orang Syiah, menjadikan sifat rububiyah itu untuk siapa? Imam mereka. Ini jelas kesyirikan dalam rububiyah. Naam. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan yang seperti ini banyak ya. Di dalam naam kitab-kitab mereka. Baik. Dalam buku yang lain, afwan, dalam tempat yang lain, di dalam kitab Usulul Kafi juga oleh Al-Kailani. Nah. Baik. Disebutkan sebuah bab annal a'immah babun, ini salah satu bab. Ini juga kesyirikan. Babun annal a'immah ya'lamuna ilma ma kana wa ma yakunu wa annahu la yakhfa 'alaihim syai'. A'udzu billah. Baik. Ini semuanya ada pada buku-buku mereka. Al-Kailani berarti dalam kitab apa tadi? Usulul Kafi. Dikatakan dalam salah satu bab, dijadikan judul bab. Jadi orang mau mencarinya gampang, itu judul bab. Bawahnya dalil. Semuanya kadzib, dusta semuanya. Ya. Riwayat, banyak semuanya. Ya. Dari Ja'far As-Sadiq, ya. Dari Al-Baqir, dari Ali bin Abi Thalib, dari Al-Hasan bin Ali, dari Fatimah. Semuanya dinisbatkan kepada Ahlul Bait. Sementara Ahlul Bait buro'a min ha'ula, berlepas diri dari mereka, dari orang-orang Rafidah, dari orang-orang Syiah. Jadi bab ini demikian tertulis. Babun annal a'immah ya'lamuna ilma ma kana wa ma yakun wa annahu la yakhfa 'alaihim syai'. Bab bahwasanya para imam, yakni imam-imam mereka, ya'lamuna, mereka semuanya mengetahui ilma, ilmu segala sesuatu yang telah terjadi dan ilmu segala sesuatu yang akan terjadi. Wa annahu la yakhfa 'alaihim syai', dan bahwasanya tidak ada yang samar sedikit pun dari ilmu yang dimiliki oleh siapa? Mereka a'immah. Jadi mereka meyakini a'immah 'alimul ghaibi wasyahadah. Mengetahui segala sesuatu yang gaib, ya, yang tampak, yang sudah terjadi, yang akan terjadi, segala sesuatu tidak apa, tidak luput dari ilmu mereka. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian disebutkan riwayat-riwayat, subhanallah, riwayat dusta semuanya. An Abi Abdullah alaihi salam annahu qala inni la a'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa a'lamu ma fil jannati wa ma fin nar wa a'lamu ma kana wa ma yakun. Diriwayatkan dari Abu Abdullah alaihi salam, salah satu imam yang mereka yakini sebagai imam mereka. Yang seperti ini banyak sekali, entah dinukilkan kepada Al-Hasan atau Fatimah atau Ali atau yang lain. Dikatakan inni la a'lamu, sungguh aku betul-betul tahu segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi, dan aku tahu apa yang ada di jannah dan aku tahu apa yang ada di neraka, dan aku tahu apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Nah, wabillahi taufiq. ini sekali lagi juga syirik. Nah, bukankah kita tahu dan kita yakin tidak ada yang mengetahui ya perkara yang gaib kecuali hanya Allah saja. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah." Qul, katakanlah wahai Nabi, "La ya'lamu," tidak ada yang mengetahui ya, "man fis samawati wal ard al ghaiba," tidak ada yang mengetahui yang ada di langit, yang ada di bumi, siapapun tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib illallah, kecuali siapa? Allah azza wa jalla. Juga dalam ayat yang lain ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu." Dan di sisi Allah sajalah mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara yang gaib. "La ya'lamuha illa huwa," tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali siapa? Allah azza wa jalla. Fahadihi sifatun khasatun lillah. Sifat ini khusus milik Allah azza wa jalla. Ma'rifatul gaib, mengetahui perkara yang gaib hanya Allah saja yang tahu. Kemudian mereka mengatakan imam-imam mereka ngerti perkara yang gaib. Berarti mereka telah menyamakan imam-imam mereka dengan siapa? Allah. Hadza huwa syirik. Ini syirik. Mengatakan dan meyakini bahwasanya ada selain Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Ini syirik. Ya. Menyamakan sifat yang itu khusus miliknya Allah diberikan kepada makhluk. Ini namanya syirik. Baik, seperti tadi telah kita dengar bersama ikhwan. Dan itu ada pada buku mereka. Nah, bahkan buku yang paling mereka sakralkan. Kitab Usulul Kafi Lil Kailani. Nah, bismillah. Sampai disebutkan ya oleh salah satu tokoh mereka, Kulaybi, wa dzakara al-Kulaybi aidan fi bab anna al-a'immah ya'lamuna mata yamutun wa annahum la yamutuna illa bi ikhtiyarihim. Qala Abu Abdullah alaihi salam, ay imamun la ya'lamu ma yusibuhu wa ila ma yasir, falaysa dhalika bi hujjah lillahi ala khalqihi. Baik. Disebutkan di sini salah satu bab oleh Al-Kulaybi bahwasanya imam-imam mereka itu ya'lamun, mereka mengetahui, mata yamutun, mereka kapan matinya. Jadi imam-imam itu tahu matinya kapan. Kemudian bukan hanya itu, mereka ya tidak mati kecuali kalau mereka menginginkan mati. Nah, subhanallah. Berarti kalau mereka inginnya hidup terus, harusnya hidup terus, ya kan? Aneh kan? Subhanallah. Aneh ini memang ya. Baik. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini di antara apa namanya? Kesyirikan yang ada pada mereka. Ya. Syirik di dalam rububiyah. Syirik di dalam asma' was sifat. Tadi asma' was sifat. Karena mereka ya meyakini bahwasanya sifat yang ada pada Allah juga dimiliki pada siapa? Ya, imam-imam mereka. Jadi mereka sudah terjatuh pada syirik dalam rububiyah. Karena mereka mengatakan langit, bumi, surga, neraka itu milik mereka, milik imam-imam mereka, ya. Kemudian mereka juga telah mensekutukan Allah di dalam mada, di dalam asma wa sifat. Yang ketiga, mereka mensekutukan Allah di dalam ibadah. Sujud kepada kubur-kubur imam-imam mereka. Tawaf mengelilingi kuburan imam-imam mereka. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada imam-imam mereka. Nah, sebut wala haraj. Terlalu banyak kesyirikan-kesyirikan mereka di dalam bab apa namanya? Ta'am al-ibadah. Maka mereka jama'u baina hadhihi asyirk kullaha. Mereka telah mengumpulkan semua jenis kesyirikan itu. Ya. Maka setelah Satu poin ini, ikhwatil kiram rahiman rahimakum, kita mendengar. Ya. Apakah kemudian, ya, masih kemudian, masihkah boleh bagi seorang untuk mengatakan bahwasanya Syiah itu perbedaannya dengan Ahlus Sunnah itu hanya dalam permasalahan apa namanya tadi? Ya, fikih, furu'. Ya. Tentu dia akan segera mengambil keputusan bahwasanya Syiah bukan Islam. Rafidhah bukan Islam. Nah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar. Sesungguhnya siapapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah mengharamkan jannah atasnya. Wa ma'wahu annar, dan tempat kembalinya adalah neraka, ya, itu mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Satu lagi kita tutup, ikhwan. Salah satu contoh bentuk kesyirikan mereka. Sebelum nanti kita masuk pada poin berikutnya. Di salah satu bab juga di dalam buku mereka, Usulul Kafi. Nah, Usulul Kafi. Sebelumnya ada buku yang ditulis oleh Syekh Ihsan Ilahi Zahir, ya, dari Pakistan. Beliau punya buku Bainas Syiah wa Ahli Sunnah. Nah, dan juga punya buku-buku yang lain, ya, membantah Sufiyah dan yang lainnya. Ya. Dan beliau ini meninggal terbunuh, ya, ketika beliau sedang menyampaikan apa namanya bantahan atau khutbah. Ternyata sudah dipasang apa namanya peledak. Nah, sehingga beliau pun terluka berat ketika itu, diterbangkan ke Madinah, kemudian dimakamkan di Baqi'. Dan di antara jasa beliau, nah, rahimahullah, beliau menampakkan kesesatan-kesesatan Syiah dari buku-buku mereka. Nah, jadi orang-orang Syiah tidak bisa mengelak. Oh, enggak, kami enggak seperti itu. Tidak seperti itu, bagaimana? Ini buku kalian. Ini imam kalian yang mengatakan. Tulisan kalian. Bahkan kalian menerjemahkannya, kalian menebarkannya, kalian. Sekarang sudah terang-terangan mereka. Ya. Kalau dulu mungkin masih dalam bahasa Urdu. Ya. Orang-orang Pakistan yang bisa membacanya barangkali. Ya. Dalam tulisan-tulisan yang apa namanya ditampakkan, dimunculkan oleh Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Nah, rahimahullah. Taib. Dan dari situ, ya, perlu untuk kita kemudian apa namanya berhati-hati dari taqiyahnya mereka, orang-orang Syiah. Nah, mereka mengatakan kami tidak seperti itu. Sudah, jangan didengar. Karena memang seperti itulah mereka. Taib. Di antara, kembali pada pembahasan, ikhwan. Di antara kesesatan mereka di dalam hal ini, kesyirikan, ya, di dalam kitab Usulul Kafi dikatakan tentang imam mereka, imam-imam mereka, fahum yuhilluna ma yasha'un wa yuharrimuna ma yasha'un walan yasha'u illa an yasha' Allah tabaraka wa ta'ala. A'udzu billah. Fahum, kata mereka, imam-imam kami, imam-imam Syiah, termasuk Ali bin Abi Thalib dan beliau bari min, berlepas diri. Al-Hasan, ya. Al-Husain mereka masih, ya, nah, sebut, nah, padahal mereka membenci. Ya. Baik. Atau Al-Husain, ya. Kemudian juga yang lainnya. Imam-imam itu mereka yuhilluna ma yasha'un. Mereka bebas terserah menghalalkan apa saja yang mereka inginkan. Jadi tidak ada batasan halal dan haram kecuali sesuai dengan keinginan mereka. Kalau mereka mengatakan ini halal, ini haram, ya. Nah, fahum yuhilluna ma yasha'un. Mereka imam-imam kami, ya, menghalalkan apa saja yang mereka inginkan halal. Wa yuharrimun, dan mengharamkan apa saja yang mereka inginkan. Dan setiap yang mereka inginkan, itulah yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Walan yasha'u illa ayasha'allahu tabaraka wa ta'ala. Subhanallah, masyiahnya Allah itu yang mereka jadikan mengikuti masyiah mereka. Padahal dalam Al-Quran tidak seperti itu. Ya. Wa ma tasha'una illa ayasha'allahu rabbul alamin. Masyiahnya kita yang mengikuti masyiah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka tidak seperti itu. Ya, jadi mereka meyakini imam-imam mereka menghalalkan apa yang mereka halalkan dan mengharamkan apa yang mereka haramkan. Ya. Padahal Nabi kita saja tidak bisa menghalalkan dan apa? Mengharamkan, tidak bisa. Beliau hanya menyampaikan ini halal, ini haram. Semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Dalam surah At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Tidak boleh. Kalau Allah menghalalkan, engkau harus mengatakan itu halal. Kalau Allah mengharamkan, engkau harus mengatakan itu apa? Haram. Itu nabi. Tetapi di kalangan orang Syiah tidak seperti itu. Imam-imam mereka boleh menghalalkan apa saja, boleh mengharamkan apa saja sekehendak mereka, dan apa yang mereka kehendaki, ya, diikuti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, poin yang pertama dari kesesatan orang-orang Syiah, ya, mereka adalah kaum yang membangun akidah mereka di atas syirik billahi azza wa jal. Apakah syirik dalam rububiyah atau syirik di dalam al-asma' wa sifat, juga syirik di dalam al-uluhiyah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.